تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال حدثنا يحيى بن خليفة بن أكمة قال سمعت مفضل بن لاحق أبا بشر يقول سمعت عدي بن أرطاء يخطب بعد انقضاء شهر رمضان فيقول كأن كبدا لن تضمى وكأن عينا لم تسهر فقد ذهب الظما وأبقى الأجر فيا ليت شعري من المقبولين منا فنهيئه ومن المردود منا فنؤزيه. أما أنت أيها المقبول فهنيئا هنيئا وأما أنت أيها المردود فجبر الله مصيبتك. قال ثم يبكي ويبكي. سبحان الله. Beliau tutup dengan athar ini. Ini dari ucapan Adi bin Arta'a, seorang yang salih. Ya. Walaupun dari sudut riwayatnya tidak kuat ya, tapi ini kan bukan periwayatan, ini ucapannya beliau. Jadi begitu Ramadan sudah selesai, beliau pernah berkhutbah dan beliau berkata bahwa ada perut atau ada tubuh yang masih selalu dahaga, mata yang selalu terjaga, telah pergi rasa dahaganya dan pahalanya mudah-mudahan tetap ada. Terus beliau katakan, saya enggak tahu bagaimana perasaan saya. Apakah saya termasuk orang yang diterima amalannya di bulan Ramadan sehingga saya beri kabar gembira untuk diri saya, atau saya dari orang yang ditolak amalannya di bulan Ramadan sehingga saya harus memberi takziah untuk musibah yang menimpaku. Adapun kamu yang diterima amalanmu, selamat, selamat untukmu. Adapun engkau yang ditolak dari amalanmu, maka semoga Allah menambal dari musibahmu. Kemudian beliau menangis dan menangis rahimahullahu ta'ala karena hal tersebut. Baik, selesai dari pembahasan bab ini. Bab-bab berikutnya ini masih ada dua bab ringan lagi, masih terkait dengan pembahasan langsung puasa seterusnya. Setelah itu kita akan masuk sedikit pembahasan tentang sholat malam di akhir buku ini.